Oh jantungku saat aku melihatmu berjalan di depan kedua mataku. Wajah ayumu membuatku terpana. Hey perawan, siapa namamu? Ku ingin kenal lebih jauh. Berapa nama telefonmu? Engkau sudah tidak punya kekasih hati, agar aku lebih mudah mendekati tanpa harus bersaing dengan yang lain. Yeah, hey perawan.